ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. دليل yang kedua, kata penulis rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Ya. Qala Allah taala ana aghna asy-syuraka yan asy-syirk. Man amila amalan asyraka mai fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya secara marfu itu ya maknanya. Qala Allah taala, Allah berfirman. Ini namanya hadits apa? Hadits qudsi. Baik. Ana agna syuraka anis syirk. Allah berfirman, aku maha kaya terhadap kesyirikan, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Agna itu apa namanya? Isim tafdil. Artinya yang paling kaya, yang maha kaya, maha tidak perlu. Iya. Agna syuraka anis syirk. Maksudnya aku adalah yang maha kaya terhadap kesyirikan, siapapun orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Jadi yang maha kaya dari siapapun yang dengan persekutuan dengan kesyirikan siapapun, dengan amalan kesyirikan apapun, Allah maha kaya, tidak perlu kepada hal tersebut. Tidak perlu kepada hal tersebut. Iya. Baik. Jadi kalau ada orang yang begitu dia riya, dia beramal sesuatu, tapi yang dia maksudkan dengan amalannya adalah untuk Allah dan untuk selain Allah, maka artinya selain Allah ini dia jadikan tandingan, sekutu bagi siapa? Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Allah terangkan bahwa Allah maha kaya, tidak perlu dari kesyirikan siapapun orang-orang yang berbuat kesyirikan secara mutlak. Ya, karena dia yang paling kaya dan paling memiliki segala sesuatu, sementara seluruh makhluk adalah fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari kesempurnaan kekayaan Allah, Allah tidak menerima amalan yang di dalamnya ada kesyirikan, ada persekutuan dengan siapapun. Iya, ada persekutuan dengan siapapun. Itu makna ana agna asy-syuraka anis syirk. Iya, man amila amalan. Ini disebutkan di sini, man amila amalan, siapa yang beramal dengan sebuah amalan, asyraka ma'i fihi ghairi, yang dia, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang dia mempersekutukanku dengan selain aku pada amalan tersebut, ya, jadi dia memaksudkan berbuat amalan, dia maksudkan berbuat amalan di mana amalan itu dia masukkan selain Allah di dalamnya, dia persyirikatkan selain Allah di dalamnya, maka dikatakan taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia, aku akan meninggalkan dia dan aku akan meninggalkan kesyirikannya, maksudnya tidak diterima dari amalan yang dia kerjakan. Ya, dalam riwayat Ibnu Majah, fa'ana minhu bari'un wa huwa lilladhi asyrak. Dalam riwayat Ibnu Majah, saya berlepas diri dari dia dan dia itu adalah milik orang yang dia berbuat kesyirikan kepadanya. Iya. Jadi siapa yang berbuat amalan apapun, dia mempersekutukan aku dengan selain aku, aku tidak akan terima amalannya. Aku biarkan amalan itu untuk selain, untuk orang yang dia ikutkan itu tadi. Nah, maka ini menunjukkan bahwa amalan orang yang melakukan riya itu adalah amalan yang batil. Tidak ada pahala tidak ada pahala di dalamnya. Iya, tidak ada pahala di dalamnya. Baik. Jadi ini asyraka ma'i fihi ghairi. Di sisi pendalilan penulis ya, dia mempersekutukan selainku, mempersekutukan bersamaku di dalam sebuah amalan orang yang lain. Ini sifat riya. Riya seperti itu. Orang yang melakukan riya, dia melakukan sebuah amalan, dia maksudkan amalan itu untuk Allah dan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia salat. Begitu dimasukkan oleh riya, dia ingin dapat pahala dari Allah menunaikan keutamaan, tapi dia juga ingin dilihat oleh manusia, dipuji dan disanjung oleh manusia. Maka ini masuk di dalam riya. Iya. Baik. Maka itu semuanya masuk di dalam pembahasan riya. Iya. Dan riya ini dengan bentuk yang seperti ini sudah kita terangkan tadi hukumnya apa? Hah? Hukumnya syirik asghar. Ini riya pada satu bentuk amalan. Ya beda dengan riya-nya kaum munafikin. Riya kaum munafikin itu riya murni pada dasar keimanannya, mencakup seluruh amalannya. Memang dia lakukan semuanya apa? Semuanya riya. Nah, karena itu ini pembahasan penting. Jadi kalau seorang itu terlalu banyak riya-nya, sedikit-sedikit dia pikir lagi pujian manusia, sanjungan manusia. Dia pergi sholat ingin dilihat orang, pergi belajar ingin dilihat orang, bersedekah ingin dilihat orang. Nah, ini sudah dikhawatirkan atas dirinya. Sebab riya-nya sudah apa? Sudah banyak amalan. Nah, itu bisa masuk ke riya kaum munafikin. Tapi kalau namanya orang, kadang dia beramal dengan sebuah amalan, ya, lalu syaitan membisikkan padanya sesuatu, ya, ini kadang terjadi ya, tidak ada yang bisa selamat dari hal itu. Ya, tidak ada yang bisa selamat dari hal tersebut. Baik. Dan ada riwayat yang bagus dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Hakim dari dengan sanad yang hasan. Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu berkata, "Kunna na'uddu ar-ri'a, kunna na'uddu ar-ri'a ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam min asy-syirkil asghar." Kami menghitung riya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari syirik asghar. Dihitungnya dari syirik apa? Dihitungnya dari syirik asghar. Baik. Jadi kita sudah melihat di sini ya berbagai atau beberapa sudut pembahasan terkait dengan hukum riya tersebut dan bagaimana kedetailannya. Iya. Baik. Adapun sebuah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, dia ikhlas di dalamnya, amalannya sesuai dengan sunnah. Tapi setelah amalan ini selesai, orang-orang memuji amalan tersebut. Apakah ini membahayakan amalan? Hah? Jawabannya tidak. Sepanjang dia tidak ada ini di hatinya, maka itu tidak ada masalah. Nah, itu pernah ditanyakan ya di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang lelaki ya'malul amala minal khair yahmaduhun nasu alaihi. Dia beramal dengan sebuah amalan kebaikan lalu manusia memujinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka ajiru busyrul mukmin. Kata beliau, itu adalah kabar gembira seorang mukmin. Tilka ajilu busyrul mukmin. Itu adalah kabar gembira seorang mukmin yang disegerakan. Kabar gembira seorang mukmin yang disegerakan. Iya. Baik. Dan juga disebutkan di dalam sebuah riwayat ya dari Abu Hurairah bahwa ada seorang lelaki masuk di rumahnya. Lalu waktu itu Abu Hurairah sedang sholat. Maka dia pun bergembira dengan hal itu. Ya, maka orang ini berkata, kamu dapat dua pahala. Ya, pahala rahasia dan pahala terang-terangan. Pahala rahasia dan pahala apa? Terang-terangan. Sebab dia dari awalnya dia tidak memaksudkan dilihat oleh apa? Oleh manusia. Dan tidak ada di hatinya dia ingin dilihat oleh siapapun. Jelas ya? Ingin dilihat oleh siapapun. Baik, jadi kalau kegembiraan tersebut atau hal tersebut datang setelah amalan selesai, itu enggak ada masalah. Kalau amalannya sudah apa? Sudah selesai. Baik. Di sini ada kalimat yang bagus dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah. Beliau membagi kondisi orang pada riya itu ada tiga rincian. Iya. Yang pertama, kata beliau, apabila yang membawa seseorang itu berbuat sebuah amalan, maksudnya adalah riya, ingin dilihat manusia, dan ini riyanya terus bersama dia, terus bersama dia di dalam amalannya, maka ini amalannya hancur. Dan ini masuk ke dalam syirik asghar. Masuk ke dalam syirik asghar. Dan dikhawatirkan menyerempet ke syirik akbar. Terus dia berdaria ke syirik akbar. Yang kedua, kata beliau, kalau yang membuat dia beramal dengan sebuah amalan adalah menghendaki wajah Allah. Ya, dihendaki wajah Allah. Tapi ikut juga di dalamnya menghendaki pandangan manusia, dilihat oleh manusia. Ya. Dan dia tidak mencabut dirinya dari riya itu. Maka ini kata beliau, zahir nas-nas menunjukkan amalannya batil juga. Ini keadaan yang kedua. Ya, keadaan yang ketiga dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tengah amalan dimasuki oleh riya. Tengah amalan dimasuki oleh riya. Jelas ya? Ini sering ya, kadang seorang begitu dari sedang belajar, datang menuntut ilmu, Masya Allah sudah ikhlas, ingin mengangkat kejahilan dan seterusnya. Begitu sampai di majelis, ada di situ orang yang dia lihat sangat dihargai, atau di situ ada calon mertuanya, atau di situ ada langsung berubah dari apa? Dari niatnya, ingin dilihat. Ini namanya dimasuki oleh apa? Riya di tengah jalan. Itu kadang sering seperti itu ya. Nah, ini kata beliau kondisinya dibagi dua. Kalau dia tolak, ya, dan dia jaga keikhlasannya, dia lawan, dia jaga keikhlasannya, itu tidak membahayakannya. Iya. Jelas ya? Tapi kalau riya ini masuk, dia tenang, ya, dan dia biarkan. Ini yang bisa apa? Ini yang bisa menghancurkan dari amalannya. Ini bisa mengurangi amalannya. Baik. Jadi itu dirinci di dalam hal ini. Baik. Jadi selesai ya dari hadits ini. Hadits yang kedua ini saya simpulkan faedah yang dipetik darinya. Yang pertama, terdapat peringatan tentang bahaya kesyirikan. Dengan segala bentuk kesyirikan itu. Dan terdapat bahwa syirik itu adalah sebab amalan tidak bisa diterima. Dan yang ketiga, terdapat wajibnya mengikhlaskan amalan dari segala noda kesyirikan. Dan yang keempat, terdapat pensifatan Allah dengan sifat kekayaan, maha cukup. Dan terdapat di dalam hadits ini juga penetapan sifat al-kalam bagi Allah. Itu kan ada qala Allahu ta'ala. Itu sifat kalam. Dan terdapat di dalam hadits ini juga penjelasan besarnya hak Allah Subhanahu wa taala. Di mana enggak boleh Allah itu dipersekutukan dengan siapapun. Iya, di dalam peribadatan kepada-Nya. Iya. Dan terdapat di dalam hadits juga dari inti pembahasan batilnya amalan yang dimasuki oleh riya. taraktuhu wa syirka. Terdapat pengharaman riya itu. Yang ketujuh, terdapat pengharaman riya tersebut. Dan yang kedelapan, terdapat bahwa terkait dengan sifat-sifat perbuatan Allah, sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya, karena Allah itu melakukan apa yang Dia kehendaki sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, maka itu tidak ada batasannya. Baik. Hadits yang ketiga, dan ini hadits yang terakhir di bab ini. Kata penulis rahimahullahu taala, wa Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu'. Ya. Beliau berkata, la ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qalu bala. Dari Abu Sa'id. Abu Sa'id siapa namanya kemarin? Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum, ya, maukah kalian kuberitahu, bima huwa akhwafu alaikum indi, dengan hal yang lebih saya khawatirkan, sesuatu yang paling khawatirkan terhadap kalian, minal masihid dajjal, melebihi al-masih ad-dajjal. Al-masih dikatakan al-masih sama dengan Isa bin Maryam, ya, al-masih, karena dia mengusap untuk menyembuhkan kalau Nabi Isa, ya. Al-Masih Dajjal juga dia seperti itu. Dia mengusap, menghidupkan dan mematikan orang, yang menyembuhkan dan seterusnya. Makanya sebutkan Al-Masih. Cuman yang satunya adalah mukjizat Nabi Isa, Al-Masih Dajjal itu adalah fitnah dan ujian di tengah manusia. Baik. Jadi Masih Dajjal ini fitnah, ya. Makanya dikasih Al-Masih Ad-Dajjal sama dengan Al-Masih Nabi Maryam, ada kemiripan. Jadi fitnahnya itu besar sekali. Fitnahnya besar sekali. Iya. Baik. Qalu bala. Mereka berkata. Jadi ini kalau dibahas fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal ini luar biasa, ya, besarnya fitnah itu. Kenapa? Karena kita diperintah dalam sholat berlindung dari Al-Masih Dajjal, dalam zikir pagi dan sore kita berlindung darinya, ya, dikasih dari bekal-bekal untuk berlindung darinya, ya, ini menunjukkan besar sekali fitnahnya. Tapi ini luar biasa, lebih dikhawatirkan oleh Nabi dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Bahkan dalam hadith Mahmud Ibn Labid yang sudah berlalu bersama kita, ya, itu bahasanya lebih luas lagi. Akhwafu ma akhafu alaikum, hal yang paling aku khawatirkan atas kalian wahai para sahabat. Jadi kekhawatiran Nabi yang paling besar terhadap siapa? Hah? Terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Qala asyirkul khafi, syirik yang kecil. Iya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Ketika ditanya di hadith Mahmud bin Labid, apa itu asyirkul khafi? Beliau katakan itu adalah riya. Kalau di sini dikatakan yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara man nadha min nadari rajulin. Iya. Yaitu seorang berdiri untuk mengerjakan salat, lalu dia memperindah salatnya karena mengetahui bahwa ada orang lain yang memerhatikan sholat dia. Inilah riya. Rawahu Ahmad. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sanadnya ada kelemahan, ya, diriwayat Imam Ahmad. Tapi hadithnya bisa dihasankan, ada pendukungnya. Sudah berlalu hadith Mahmud Ibn Labid radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi ini penjelasan bahwa riya itu disifatkan sebagai asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. dia syirik yang tersembunyi. Ya, dan yang lebih seriusnya lagi, dia dianggap oleh Nabi hal yang paling mengkhawatirkan terhadap para sahabatnya, bahkan lebih dikhawatirkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Ini menunjukkan tentang bahaya dari riya tersebut. Ya, jadi sudut pendalilannya di beberapa sisi ya. Sisi yang pertama ingin ditampakkan bahaya dari riya, dan sudut yang lainnya penjelasan bahwa riya itu masuk ke dalam asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Masuk ke dalam syirik yang tersembunyi. Iya. Kenapa syirik tersembunyi? Karena syirik terkait dengan apa? Dengan hati. Karena itu sebagian ulama ada yang membagi syirik menjadi dua. Ada syirik yang zahir, ada syirik yang apa? Khafi. Terkait dengan syirik yang terkait dengan ucapan, terkait dengan perbuatan, ini zahir. Tapi kesyirikan yang terkait dengan niat, terkait dengan maksud, ini masuk di dalam syirik apa? Syirik al-khafi. Dan itulah riya di situ pembahasannya. Itu pembahasan riya. Baik. Dan terdapat di dalam hadits ya, dari kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya dan bagaimana beliau nasihati umatnya. Hal yang bagus dia tunjukkan untuk umatnya. Tidak perlu ditunggu ditanya, tapi beliau menunjukkan. Dan terdapat di dalam hadits bahwa riya adalah hal yang paling dikhawatirkan. Adalah hal yang paling dikhawatirkan terhadap orang-orang saleh. Melebihi kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap fitnah dajjal. Dan yang ketiga terdapat wajibnya berhati-hati dari riya dan kesyirikan secara umum. Dan yang keempat terdapat hirs alal ilm, semangat untuk belajar. Karena para sahabat ketika dikatakan oleh Nabi, inginkah kalian aku kabarkan? Mereka menjawab apa? Bala. Ya, maka seorang penuntut ilmu seperti itu. Ya. Kalau seorang penuntut ilmu seperti itu, ditawarkan ilmu, nah, maka dari semangat langsung dia sambut. Iya. Langsung dia sambut. Dan itu dari bentuk penghormatan terhadap apa? Terhadap ilmu. Tapi di masa ini agak repot ya, para penuntut ilmu juga repot. Kadang dilihat pengumuman pengajian, taklim, dia baca, tidak bergerak hatinya. Padahal itu sebenarnya sama kalau disuruh, diajak. Ayo, kamu ke pengajian, kita buat pengajian. Itu kan sama namanya. Kalau para sahabat ini, inginkah kalian aku kabarkan? Langsung mereka sambut, bala, tentu. Iya. Kalau kita, lihat dulu pengumumannya. Ini sekedar informasi, masuk dulu informasi. Iya. Hadir atau enggak, lihat nanti keadaan hati. Iya. Siapa tahu ada gerimis suatu hari, baru dia bisa apa? Bisa datang. Ya. Ada yang berniat karena iya nanti saya berniat ikut streaming saya. Ya. Nah, ini repot ya dari penuntut ilmu. Saya juga heran di masa sekarang ini. Kadang kita sudah belajar dari etika-etika ilmu, tapi etika-etika ilmu ini terkubur bersama fitnah-fitnah masa sekarang ini. Ya, dengan kecanggihan teknologi. Padahal seorang penuntut ilmu itu dia datang saja ke majelis ilmu, sekedar dia duduk di situ diam, ya, dia hadir saja untuk pergi tidur di majelis ilmu dengan niat memperbanyak orang yang apa namanya taksir sawadil khair, memperbanyak barisan orang yang mempelajari kebaikan, itu saja dia sudah dapat pahala dengan niat itu. Jelas ya? Tapi dia tidak, sebagian orang kadang menganggap hadir majelis ilmu itu menyita waktu. Ya. Ini harusnya di weekend ini saya liburan, istirahat, malah saya apa namanya jadi pusing hadir taklim. Ya. Nah, ini dia enggak paham tentang apa namanya? Tentang ilmu tersebut. Dan ini semuanya kadang seseorang itu jatuh di dalam berbagai dosa dia enggak tahu ya. Sebab itu ada bentuk dari su'udzon terhadap ilmu, berjelek sangka terhadap apa? Terhadap ilmu. Itu tidak bagus ya, ini akan datang nanti pembahasan di kitab Tauhid ini, pembahasan su'udzon. Dan su'udzon ini dari pintu bahaya yang sangat besar. Iya. Sampai sebagian orang saleh berkata tidak ada yang menjamin dirinya selamat dari hal itu. Jelas ya? Maka ini harus dia ketahui. Karena itu penghargaan terhadap ilmu itu dilihat dari apa namanya? Bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal tersebut. Baik, selesai sudah ya. Bab ini kemudian ditutup oleh penulis dengan menyebutkan 6 masail. Kata beliau, fihi masail. Al-ula tafsiru ayatil kahfi. Ya. Dalamnya ada masail. Yang pertama, penafsiran ayat surah Al-Kahfi. Penafsiran ayat surah Al-Kahfi. Yang mana itu surah Al-Kahfi? Qul innama ana basyarum mithlukum. Sampai akhir ayat. Baik. Jadi dalam penafsirannya terdapat bahwa amalan diterima itu dia harus amalan salih dan tidak boleh ada kesyirikan. Dan riya itu bertentangan dengan ikhlas, dan riya adalah bagian dari apa? Kesyirikan. Dan telah kita terangkan bahwa ayat surah Al-Kahfi ini adalah usul untuk memutus segala bentuk riya di dalam hati. Iya. Baik, yang kedua kata penulis, ats-tsaniya al-amru hadzal amrul azim fi raddil amali shalih idza dakhalahu syai'un li ghairillah. Ya, perkara yang sangat besar ini. Ini dianggap perkara besar ya. Sebab ini kalau kita baca hadis ini luar biasa ya, harusnya menggetarkan hati. Ya Allah firman, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya, semuanya ditinggalkan, subhanallah. Ini kan harusnya menggetarkan hati. Ya. Bagaimana apa namanya? Penolakan terhadap amalan saleh. Apabila amalan saleh itu sudah dicampur dengan sesuatu yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini hilang syarat keikhlasan namanya. Makanya tidak diterima. Ats-tsalitsatu dzikrus sababil mujib lidzalik wa huwa kamalul ghina. Ya. Yang ketiga, penyebutan apa namanya? Sebab hal tersebut. Ya. Yaitu dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang mengharuskan hal tersebut karena kesempurnaan sifat kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan sifat kekayaan dan kecukupan Allah Subhanahu wa taala. Ana agna syuraka anisyirk. Baik. Ar-rabi'ah yang keempat, anna minal asbabi annahu khairus syuraka. Iya. Dan sebab yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik syarikat. Iya. Artinya apa? Iya. Ya, kalau dia adalah sekutu terbaik, itu artinya dia tidak menerima amalan yang dia dipersekutukan dengannya di dalam hal tersebut kepada selainnya. Iya. Baik. Itu maksudnya. Jadi disebutkan di sini ana agna syurakani syirk, ini sebab kesempurnaan gina ya namanya, karena itu ditolak. Sebab yang lain karena Allah itu khairus syuraka, sebaik-baik syuraka, artinya dia dari segala syarikat dia yang terbaik, karena itu dia tidak perlu pada amalan yang dipersekutukan, dia dipersekutukan di dalamnya. Kemudian al-khamisah yang kelima, khaufun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi. Ya, kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Iya. Minar riya, dari riya ini. Dan ini sudah pernah kita bahas ya. Ya, kalau terhadap generasi terbaik saya, para sahabat dikhawatirkan, bagaimana pula kita? Bagaimana pula kita? Iya. Dan as-sadisa yang keenam, Kata beliau, annahu fassara dhalika bi ay yusalli al mar'u lillahi thumma yuzayyinuha lima yara min nadhir rajulin. Kenapa penjelasan tentang riya bahwa seorang, beliau menafsirkannya bahwa seorang melaksanakan salat karena Allah, tapi kemudian dia memperindah salatnya karena ada orang lain yang memperhatikan salat tersebut. Itu yang diberi contoh ya di akhir hadis. Itu penafsiran yang memperjelas makna dari riya tersebut. Iya. Jadi riya ini dari hal yang banyak cabangnya, banyak bentuknya. Dan saya sudah kasih pendahuluan ya, bahasa sebagian ulama, dia itu lautan bahrun la sahila lahu. Lautan tidak ada tepiannya. Artinya apa? Orang itu bisa masuk, jatuh dalam riya, kena riya, bentuknya juga beraneka ragam, tidak ada habisnya. Iya. Tidak ada habisnya.